السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh dan cukup pujian itu hanya milik Dia. Mil as-samawati wa mil al-ard. Pujian untuk Allah sepenuh langit dan sepenuh bumi ini. Dan sepenuh apa yang Allah kehendaki. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd. Ya Allah, itu adalah yang paling pantas diucapkan seorang hamba dan kita semua adalah hamba-Mu, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari ini tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Mengingatkan diri sendiri dan para jamaah untuk memanfaatkan waktu yang mulia ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan mencari rizki, kegiatan keduniaan silahkan tetap dikerjakan, tapi jangan lupa untuk mengingat Allah Azza wa Jal dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan raganya. Waktu itu adalah modal hidup kita. Orang berebut untuk mendapatkan waktu yang spesial. Dan Allah telah memberikan kepada kita, kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Ingat, beramal soleh di hari-hari ini lebih Allah cintai daripada berjihad fi sabilillah yang masih pulang ke rumahnya. Beramal soleh di hari-hari ini adalah beramal soleh di hari-hari terbaik sepanjang masa. Berbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah rahmakumullah. Kembali kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Bai'atul Aqabah kedua. Kapan kejadiannya? 1441 tahun yang lalu. Kira-kira Bai'ah Aqabah ini terjadi, bukan kira-kira, kejadiannya pasti di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah. Seperti sekarang ini. Dan Nabi alaihi salatu wasalam kemudian hijrah pada bulan apa? Pada bulan Safar. Jadi Dzulhijjah, kemudian masuk ke bulan Muharram, lalu bulan Safar. Jadi kita berada di masa-masa yang indah dan kita berbincang tentang bai'ah. Bagaimana sebuah perjanjian suci yang dilangsungkan di Mina antara sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 70 sahabat dari kalangan Ansar, dari kaum Khazraj dan Aus, yang mereka siap untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka siap untuk menampung sahabat-sahabat yang hendak pindah hijrah ke kota Madinah. Dan apa yang diucapkan orang-orang Ansar bukan hanya isapan jempol, tapi mereka lakukan. Lembaran-lembaran buku ini akan menggambarkan kepada kita bagaimana kesetiaan orang-orang Ansar dengan bai'at yang mereka bikin. Baik, kita telah masuk ke pembahasan tentang hikmah dan pelajaran yang diambil dari Bai'atul Aqabah kedua ini. Mungkin kita bisa lanjutkan, silahkan. Dua, syarat yang kedua dari syarat-syarat Bai'at Aqabah kedua adalah berinfak di waktu senang maupun susah, mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala. Jihad yang paling besar adalah jihad dengan harta. Allah Ta'ala mendahulukan jihad dengan harta daripada jihad dengan jiwa, karena infak di jalan Allah itu lebih utama dari infak selainnya secara mutlak. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat As-Saff ayat 10-11. Barakallahu fikum. Nih, syarat dari Bai'atul Aqabah yang sejatinya menjadi syarat keimanan seorang hamba. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menekankan kepada mereka karena ada sesuatu yang lebih. Kalian akan kedatangan orang-orang muhajirin. Orang-orang itu akan ke tempat kalian yang tentunya ya kalau selama ini kalian punya lapangan pekerjaan 100 dan udah penuh. Mulai ada pengangguran, gimana kalau ditambahin orang lain? Orang-orang yang diusir dari rumah mereka. Yang mereka gak punya apa-apa. Kalian siap enggak? Untuk bersedekah. Untuk mengeluarkan harta. Fil usri wal yusr. Dalam kondisi senang atau sulit. Orang kalau keluar harta dan dalam kondisi dia sedang senang, royal dia, banyak duitnya dia. Tapi siapkah engkau mengeluarkan harta dalam kondisi engkau susah? COVID-19 sekarang nih kalau kita lihat, orang banyak susah. Dia punya pekerjaan ya, subhanallah, mungkin tidak menghasilkan lagi. Tahun lalu korban 2 ekor sapi, tahun ini 1 ekor kambing. Alhamdulillah. Tetap dia mengeluarkan nafkah. Dan Nabi memberikan syarat kepada orang-orang. Orang-orang Ansar untuk itu. Dan di sini ada sebuah peringatan jemaah. Antara harta dan jiwa. Jihad dengan mengeluarkan harta. Itu dilakukan kapan saja. Sedangkan jihad dengan jiwa kita tahu. Ada kondisi-kondisi. Ada syarat-syarat tertentu. Dan orang itu cinta sama harta. Lebih cinta mana? Sama harta atau sama jiwa? Kadangkala sebagian orang itu meremehkan jiwa. Berapa banyak kita lihat di negeri kita, di Indonesia ini. Jiwa itu dihargai 1 motor. Perampokan motor, begal motor. Dibunuh tuh jiwa. Dihargai 1 motor. Seakan-akan motor ini lebih berharga daripada jiwa. Sebagian orang punya utang, kemudian jiwanya dia bunuh. Karena punya utang 20 juta, karena punya utang 200 ribu. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah bahwasanya harta ini sesuatu yang hina sebenarnya. Ya, kalau dikatakan hina, mungkin ada salah ngomong hina. fitnah harta tersebut. Tapi harta Allah menyebutnya khair, penopang kehidupan, kebaikan harta itu. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Namun dunia ini sejatinya hina dan terlaknat. Akan tetapi Allah telah membuat kita cinta sama harta, cinta sama duit. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarat. Udah dibikin cinta sama yang namanya harta yang berlimpah ruah. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Tu manusia cintanya kepada harta. Allah sebut kebaikan harta ini. Cintanya berat banget sama yang namanya dunia ini. Sama yang namanya harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta sama harta, cinta mati. Nyawa dikucurkan karena harta. Silaturahim diputuskan karena harta. Maka akhirnya Nabi memberikan persyaratan kepada mereka. Nabi tahu mereka cinta sama harta. Sudah tabiat manusia. Dan mereka setuju, mereka menerima. Dan di sini disebutkan dalam firman Allah di surat Al-Hujurat ya, bagaimana orang-orang yang beriman beda sama orang munafik. Orang munafik pura-pura beriman. Orang beriman tuh enggak pelit. Tidak bakhil. Orang beriman itu tidak kikir. Kenapa? Keimanan itu bisa menciptakan orang tidak kikir. Nah, bagaimana tidak? Orang beriman itu tahu nih harta pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia milikin dari mana? Dari Allah. Rumah dari Allah. Mobil semuanya dari Allah. Terus yang dari engkau enggak ada. Innalillah. Kita ini milik Allah semuanya. Nih, keimanan yang membuat dia tidak kikir. Yang kedua, dia tahu yang nyuruh dia berbagi itu Allah. Gimana dia akan pelit? Yang ngasih itu yang nyuruh berbagi. Contohnya nih, dalam kehidupan manusia. Kalau anak kasih duit sama seseorang, anggap namanya Omar. Omar khud fulus. 10 malayin. Ini Omar, 10 juta. Nanti ambil, nanti bagikan buat orang-orang yang di sebelah rumah ente. Nanti ambil 2 juta, yang 2 juta, yang 8 juta nanti bagikan. Kira-kira Umar bagiin apa enggak? Bagiin. Kenapa? Loh, fulus dari dia, ana cuma suruh nganter, ana dikasih 2 juta lagi, alhamdulillah. Orang akan menjalankan. Orang yang beriman tahu nih harta dari Allah dan yang nyuruh bagi Allah juga. Wa anfiqu terus disuruh. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Bilal, anfiq ya Bilal. Wala takhsha min dhil arsy iqlala. Bilal, keluarkan duitmu. Jangan takut jadi sedikit hartamu. Jangan takut. Ini yang membuat orang beriman tidak pelit. Yang pertama, dia beriman yang ngasih Allah. Yakin dia. Yang kedua, yang nyuruh berbagi yang ngasih duit. Yang ketiga, yang nyuruh berbagi berjanji akan mengganti. Gimana coba? Kayak tadi tuh, Umar yang dikasih uang 10 juta suruh bagiin ke tetangganya. Gimana kalau Umar dikasih 2 juta aja, jazakallah khair sudah nambahin. Jazakallah khair. Nah, kasih 2 juta udah banyak banget. Tapi gimana kalau dikatakan Umar nih 10 juta kau bagikan semua. Terus gimana? Engkau aku kasih 100 juta. Loncat itu Umar berbagi. Nggak nunggu selesai ngomong dia loncat berbagi. Kenapa? Karena dia yakin. Ini yang ngasih akan mengganti. Karena tahu yang ngasih ini banyak duitnya. Gimana kita sama Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin. Al-Ghani. Yang maha kaya. Lahu mulku samawati wal ard. Baginya kepemilikan langit dan bumi. Kalau ada orang terkaya di dunia, dia terkaya. Sedunia. Sejatinya dunia dan isinya milik Allah Azza wa Jalla dan Allah akan kasih. Kaitannya nih, kita nih mau kurban sekarang. Idul Adha. Antum siap gak untuk berkorban? Beli kambing, beli sapi, atau beli unta? Ya semoga kita bisa berjuang walaupun tidak seperjuangan atau tidak sebesar perjuangan sahabat-sahabat Ansor yang baik atau Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kita belajar nih. Nih Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat As-Saff yang tadi dibacakan ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kalian mau enggak aku kasih tahu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari api neraka? Ini perniagaan. Orang kalau dikasih, orang kalau tahu dia sedang sulit, lalu dikasih tahu. Mas mau enggak? Ini ada dagang, insya Allah utangnya semua lunas. Antum masuk kerjaannya lunas semua utang. Ini omsetnya sekian, dijelaskan keuntungannya. Jelas orang maulah. Dan Allah yang nawarkan kepada kita. Kita ini banyak dosa. Banyak kesalahan kita. Dan Allah tawarkan kepada kita sebuah perniagaan, kalian udah gak masuk neraka lagi, udah selamat kalian. Apa yang dilakukan? Yang pertama, tu'minun, iman, tauhid. Perbaiki tauhid kalian, keimanan kalian. Billahi wa rasulih. Syahadat kalian bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam utusan Allah, tolong dibenerin. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjuang di jalan Allah. Dengan apa Ustaz? Harta kalian. Harta. Mau dibawa kemana tuh harta? Dan dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui, kalau kalian punya ilmunya. Maka kita lihat bagaimana semangatnya sahabat untuk membuktikan keimanan mereka dengan sedekah, dengan berbagi. Datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam membawa seekor unta tunggangan nih dengan pelananya lengkap. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ini sedekah di jalan Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha makhtumah. Allahu Akbar. Engkau akan mendapatkan gantinya, bukan di dunia. Kenapa bukan di dunia? Kalau engkau dikasih ganti dunia, engkau tinggal. Dunia ini fana. Engkau akan dapat ganti nanti pada hari kiamat 700 ekor unta. Semuanya pakai pelana. Yang akan ada di timbangan dia nanti 700 ekor unta. Allah akan beri nikmat yang besar buat. Lalu kita bakhil. Sayang sama harta kita. Kalau sayang, sedekahkan. Dan sekali lagi, syarat ini dipenuhi sama para sahabat Nabi. Bagaimana kisah Sa'ad bin Rabi ya, yang menawarkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kisah yang terjadi di masa sahabat Nabi ketika, di masa Nabi alaihi salatu wasalam, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasalam mengatakan, man yudayifu baifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau menjamu tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata seorang sahabat, kamu asal Abu Talha, ana ya Rasulullah. Aku, kata dia, dibawa ke rumahnya. Enggak ada makanan di rumahnya. Ketika sang suami berkata kepada istrinya, akrimi baifa Rasulullah. Muliakan tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata istrinya, enggak ada makanan di rumah lo. Kecuali makanan buat anak-anak. Apa kata sang nahkoda, bikin anak-anak tidur. Berikan makanan itu kepada tamu Nabi SAW. Sampai seperti itu. Dalam kondisi senang dan dalam kondisi sulit. Kalau bicara dalam kondisi senang, biasa. Tapi dalam kondisi sulit. Ya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Bagaimana tatkala perang Ahzab Dia gak punya banyak harta. Dia tanya sama istrinya, engkau punya apa? Ada tepung sedikit, ada gandum dikit. Kata Jabir, udah. Engkau masak itu. Gandum, kau bikin roti. Ini anak kambing. Dia punya kambing satu. Satu-satunya kambingnya dipotong sama dia. Orang-orang sedang sulit. Mungkin kalau kita berbicara seperti ini di orang-orang sekarang, ya Allah, dia mungkin ya salah berguru dia. Gimana salah berguru, jemaah? Iman yang membuat orang seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga. Tiga. Pada akad baiat menjelaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama. Allah berfirman dalam menyebutkan sifat-sifat orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil-ma'ruf. Ya Ustaz? Al-amiruna bil-ma'ruf. Al-amiruna. Amiruna, panjang A-nya. Amiruna bil-ma'rufi wan-naha. Wannahuna anil wannahuna bil ma'rufi wannahuna anil munkari wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surat At-Taubah ayat 112. Allah Ta'ala juga berfirman pada menjelaskan sifat-sifat orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Ini menguatkan kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama. Karena Allah Ta'ala menyebutkan secara beriringan amar ma'ruf nahi mungkar dengan perintah mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat Allah serta Rasulnya. Barakallahu fikum. Nih, di antara poin bai'at adalah mereka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintahkan orang untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ini jamaah, amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk benteng yang menyelamatkan sebuah negeri. Nabi meminta mereka untuk melakukan itu karena sebentar lagi akan terbentuk sebuah negeri Islam. Akan terbentuk sebuah masyarakat. Orang-orang yang beriman. Dari kalangan muhajirin datang berkumpul dengan orang-orang ansor. Tatkala tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tatkala semua orang maunya kebebasan dia, maunya dihormatin, maunya dibiarin, berbuat semau dia dengan dalih hak asasi manusia, maka yang akan terjadi, negeri itu akan hancur. Hancur karena keributan yang terjadi di masyarakatnya, atau hancur karena Allah yang menurunkan azab kepada mereka. Maka Nabi mengingatkan mereka, harus amar ma'ruf nahi mungkar. Di negeri kita dilaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mungkin tidak secara kafah. Adanya mereka yang menindak pelaku-pelaku dosa, ya, pelaku-pelaku kriminal. Subhanallah jemaah, kalau kita melihat perbedaan orang beriman dengan orang munafik, yang mencolok itu salah satunya adalah orang-orang munafik itu ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka malah menyuruh orang melakukan kemungkaran dan mencegah orang dari perbuatan kebaikan. Itu munafik. Sedangkan orang beriman, al-amiruna bil ma'ruf, menyuruh orang berbuat kebaikan. Wa nahuna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Subhanallah. Kalau di poin kedua berkaitan dengan harta, yang tentunya orang cinta sama harta, poin ketiga ini berkaitan dengan kehormatan kita. Karena biasanya orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu gak disukai sama masyarakat. Masyarakat itu lebih suka sama orang soleh yang gak ngurusin orang lain. Udahlah, engkau ibadah, engkau mau puasa, engkau mau sedekah, fadl, tapi gak usah ikut-ikut urusan orang. Orang mau minum, biarin. Orang mau LGBT, biarin. Orang mau zina, biarin. Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh orang-orang yang bermasalah. Memang seperti itu masyarakat. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, bagaimana kita memberitahu, tapi fulan supaya gak tersinggung. Dia melakukan kemungkaran, tapi gimana kita nyampaikan supaya dia gak tersinggung. Karena kita tahu, secara otomatis orang itu kalau ditegur, dia gak suka. Adanya amar ma'ruf nahi munkar ini membuat negeri itu jadi baik. Gak rusak negeri itu. Kita ambil contoh ya. Kalau di sebuah kampung ada rumah yang digunakan untuk perzinaan. Ada rumah digunakan untuk perzinaan. Masyarakat udahlah, gak usah diurusin nafsi-nafsi hidupnya. Apa yang akan terjadi dengan masyarakat tersebut? Satu kampung akan jadi tempat perzinaan. Tatkala ada satu penyakit dibiarin. Jadi dosa ini seperti virus. Kita bicara virus COVID-19 yang belum selesai. Kenapa pemerintah kok begitu getolnya menerapkan protokol kesehatan? Bahkan orang yang sakit harus dikarantina. Kenapa? Seperti itu pula dosa. Dosa ini kalau nggak ditahan akan menular ke yang lainnya. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka supaya itu dosa tidak nular. Di satu kampung ada satu pengguna narkoba, pengguna sabu-sabu. Kalau masyarakat membiarkan itu, maka akan menular ke yang lainnya. Perlu peran proaktif dari masyarakat dalam rangka menjaga masyarakat ini. Haibati fillah. Di antara keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah menghindarkan masyarakat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, Allah mengatakan tentang mereka, lu'inal ladzina kafaru min ahli alkitab ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Itu orang-orang Yahudi dilaknat. Apa penyebabnya mereka dilaknat? Mereka itu tidak saling menjaga, tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Tapi yang ada toleransi. Biarinlah dia. Yang penting dia gak ganggu anak, anak gak ganggu dia. Masya Allah. Masalahnya, kalau engkau berbuat dosa dan aku tahu membiarkan, azab Allah itu turun bukan hanya buat dirimu. Aku pun terazab. Makanya orang yang melihat kemungkaran lalu mendiamkannya, syaitanun akhras, dia syaitan. Cuma bisu aja gak bisa ngomong. Kita harus mengingkarinya. Dan berkaitan dengan mengingkari kemungkaran, yang pertama adalah biadihi, dengan tangannya, buat orang yang memiliki kekuasaan. Dan Anda sampaikan kepada kawan-kawan yang punya kekuasaan, punya kekuasaan secara nasional, secara regional, ya. Mungkin dia punya kekuasaan di tempat kerja dia, dia sebagai manajer. Engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di situ ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, lalu engkau diam. Padahal engkau punya kekuasaan dengan tangan. Sehingga kadangkala ketika yang berkuasa tidak mencegah kemungkaran itu, takut ada orang-orang yang tidak punya kekuasaan, dia berusaha mencegah kemungkaran dengan tangannya, yang terjadi kerusakan lebih besar lagi. Maka yang mampu dengan tangannya, dengan tangannya. Orang tua melihat anaknya melakukan kemungkaran, jangan didiamin. Yang kedua, gak mampu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya. Engkau bisa membuat pengumuman, membuat edaran, memberikan arahan. Ketika di tempat kerjamu banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran, engkau yang larang, sampaikan, gak boleh ya. Seperti ini, seperti itu. Yang memang itu melanggar agama. Orang-orang di kantormu gak puasa ketika Ramadan dan engkau melihat, engkau wajib mengingatkan mereka, apalagi engkau atasan. Mereka gak sholat, waktunya sholat, mereka gak sholat. Engkau wajib. Ketika engkau melihat kemungkaran, dan sahabat berbaiat untuk itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ada penyakit, harus dihilangi. Kadangkala penyakit itu harus diamputasi. Kalau cuma diobatin, udah gak bisa, busuk udah. Maka kadangkala diamputasi. Gak bisa dengan tangan, gak bisa dengan lisan, maka dengan hati tetap mengingkari kemungkaran. Maka kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan di negeri kita, mungkin ada hal-hal yang perlu diingkari. Ya kita ingkari sesuai dengan kemampuan kita. Ketika bicara seks bebas ya, terjadi di mana-mana mungkin pergaulan bebas, kita perlu mengingkari. Gak mampu engkau dengan tanganmu, dengan lisanmu, gak mampu dengan hatimu, tetap mengingkari. LGBT yang sedang digadang-gadang ya, dan mereka pun mendapatkan dukungan dari berbagai media, perusahaan ya, apa mau dibiarin? Kita gak boleh membiarkan. Kalau kau mengatakan itu hak asasi manusia, nah, Anda juga punya hak untuk tidak diadab sama Allah SWT. Kau punya hak melakukan itu, tafadhol. Tapi kau punya hak untuk tidak diadab sama Allah SWT. Caranya, mengingkari perbuatanmu. Karena perbuatan yang kau lakukan itu dimurkain sama Allah SWT. Jadi kalau bicara HAM, hak asasi manusia, sama kita punya hak. Tapi apakah orang diperbolehkan kemudian mengambil harta orang lain karena hak asasi dia? Terus apa hakmu mencabut keamanan dari kehidupan di negeri ini? Maka tetap kita ingkarin seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. 4. Pada baiat Aqabah terdapat keutamaan yang besar bagi orang-orang Ansor. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka. Banyak hadis yang menyebutkan keutamaan, kelebihan, sanjungan, dan hak-hak yang mereka dapatkan. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang yang ikut baiat. Jadi orang Ansor itu nama umum untuk orang-orang Madinah. Ada muhajirin, ada orang-orang Ansor. Tapi berkaitan dengan baiatul Aqabah ini berkaitan dengan mereka yang hadir ketika baiat tersebut. Namun jamaah, baiat ini pun ini untuk semua orang-orang Ansor. Mereka itu jadi wakil. Sehingga ketika mereka berbaiat sama Nabi alaihi salatu wasalam, semua orang-orang Ansor. Mame ana pemimpin kabilah fulan. Ana punya kelaziman untuk mensosialisasikan baiat ini kepada orang-orang yang ada di Madinah bahwa kalian pun lazim ikut, wajib ikut dengan perjanjian yang sudah kita buat. Jadi seperti itu. Jadi walaupun ini keutamaan buat yang berbaiat bersama Nabi alaihi salatu wasallam, mereka punya kekhususan, tapi orang-orang Ansor semua yang ada di kota Madinah, mereka pun punya kewajiban untuk ikut serta melaksanakan poin-poin bayat ini. Sehingga pujian itu dalam hadis-hadis yang akan kita baca itu untuk orang-orang Ansor secara umum. Dan kita harus cinta sama mereka. Kita akan baca hadis-hadisnya. Nah, cuma ini sebenarnya bukan nomor 5 ya. Ini adalah nomor 1 karena di antaranya adalah ini hadis yang pertama. Silakan dibaca. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal juga dengan Abu Qasim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekiranya orang-orang menempuh satu lembah atau syi'ib jalan di gunung dan orang-orang Ansor menempuh satu lembah atau syi'ib yang lain, niscaya aku akan menempuh lembah orang-orang Ansor. Kalau bukan karena hijrah, sungguh aku sudah menjadi seorang dari Ansor." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Beliau tidak dizolimi. Kutebus dengan ayah dan ibuku. Mereka telah memberi tempat kepada beliau dan menolongnya." Atau ungkapan lain. Barakallahu fikum. Nah, ini salah satu hadis yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang Ansor. Hadis ini atau ungkapan ini disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam ketika peristiwa perang Hunain setelah peperangan pada tahun ke-8 Hijriah. Terjadi perang Hunain. Mekah sudah ditaklukkan sehingga jumlah pasukan ada 12.000, 10.000 yang datang dari kota Madinah, ada 2.000 yang datang dari kota Mekah. Selesai perang tersebut, Nabi bagi-bagi harta. Diberikan kepada Sofwan bin Umayyah 100 ekor unta, Al-Aqra bin Habis 100 ekor unta, ini dikasih 100 ekor kambing, pokoknya bagi-bagi Nabi SAW. Akhirnya orang-orang Ansor itu merasa Nabi alaihi salatu wasalam kok kayaknya lupa sama mereka. Kok Nabi perhatian sama orang-orang Quraisy, mereka yang berjuang sama Nabi sallallahu alaihi wasalam. Sampai ada omongan, "Yada'una," Nabi meninggalkan kita. "Wasuhyufuna taqturu min dima'in." Nabi itu enggak percaya nama kita, padahal pedang kita ini masih berdarah-darah dengan darahnya orang-orang Quraisy itu yang baru aja masuk Islam. Gimana kita kok enggak diperhatikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berita itu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Agar informasi atau omongan ini tidak menyebar dan jadi salah persepsi di masyarakat nantinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang-orang Ansor dikumpulkan di satu tempat, satu tenda besar. Dan Nabi mengatakan enggak boleh hadir kecuali orang Ansor. Sallallahu ala nabiyyina wasallam. Setelah kumpul orang-orang Ansor, Nabi tanya, "Apakah semua orang-orang Ansor sudah ada di sini?" "Iya," kata mereka. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadithun balagani ankum sallallahu alaihi wasallam?" Berita apa yang sampai kepada aku tentang kalian ini? Kata yang sepuh mengatakan, "Amma dzur ra'i minna." Adapun yang sepuh, orang-orang yang bijak ini enggak ada yang ngomong. Tapi ada pemuda-pemuda yang ngomong kayak gitu. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, "Bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, lalu Allah berikan hidayah kepada kalian dengan aku?" Kata orang-orang Ansor, "Naam ya Rasulullah." "Bukankah kalian dulu bertikai, berantem, gontong-gontokan, bunuh-bunuhan, dan Allah satukan kalian dengan kedatangan aku?" Mereka mengatakan, "Iya ya Rasulullah." "Kenapa kalian tidak menjawab?" kata Nabi SAW. "Padahal kalian bisa menjawab." Kata mereka, "Enggak. Allah dan Rasulnya lebih baik." Bukankah kalian bisa menjawab ya Rasulullah? "Bukankah engkau diusir dari kota Mekah dan kami yang memberikan tempat kepadamu?" Bukankah engkau yang diperangi oleh kaum lalu kami yang melindungimu? Nabi mengatakan itu kepada orang-orang Ansar. Lalu Nabi mengatakan, nih, yang baru saja kita baca hadisnya. Nabi mengatakan, Ama tardaun, sebelum beliau mengatakan, Ama tardaun, apa kalian enggak ridha? Ayyarji'an nas bil ghanami wal ibil, orang-orang pulang bawa onta, bawa kambing, wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang pulang bawa kambing, orang-orang pulang bawa sapi, bawa onta, kalian pulang membawa Nabi alaihi salatu wasallam. Kalian enggak ridha. Lalu beliau mengatakan, "Lau salakan nas, lau annal ansar salaku wadian." Andai kata orang-orang Ansar jalan di satu jalan dan orang-orang berada di jalan yang lainnya, aku akan berjalan di jalannya orang-orang Ansar. Andai kata bukan, kalau bukan karena hijrah, aku pasti termasuk orang-orang Ansar. Ketika itu orang-orang Ansar baru sadar ya tentang kecintaan Nabi alaihi salatu wasalam kepada orang-orang Ansar. Karena dalam bayangan mereka, orang memberikan hadiah itu atas dasar cinta. Nabi ngasih hadiah 100 ekor unta, ngasih hadiah 100 ekor kambing. Kita enggak dikasih. Berarti Nabi enggak cinta sama kita. Ini pandangan yang salah. Nabi memberikan hadiah kepada mereka karena mereka baru masuk Islam. Dengan harapannya mereka semakin kuat keislaman mereka dengan harta. Adapun orang-orang Ansar, imannya udah kuat. Mereka enggak gila harta orang-orang Ansar. Maka Nabi menguatkan hati mereka untuk itu juga. Ini keutamaan orang-orang Ansar. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang bagaimana yang dilakukan orang-orang Ansar. Mereka tidak mendzalimi Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali. Mereka memberikan tempat, mereka menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, hadis yang kedua berkaitan dengan keutamaan orang-orang Ansar. Hadis yang kedua dari Al-Bara, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang mencintai Ansar melainkan mereka orang-orang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan orang-orang munafik. Siapa saja yang mencintai mereka, maka mereka akan dicintai Allah. Siapa saja yang membenci mereka, maka mereka akan dibenci Allah. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Nih kalau kita lihat, ternyata kita punya sebuah kewajiban terhadap orang-orang Ansar. Apa? Cinta. Orang Ansar punya hak yang harus kita tunaikan, yaitu mencintai mereka. Yang mencintai orang-orang Ansar, mukmin. Yang benci sama orang-orang Ansar, orang munafik. Mungkin tidak tampak sekarang, tapi di masa itu tampak. Ada yang meremehkan orang-orang Ansar. Yang membanggakan dirinya. Padahal orang-orang Ansar adalah orang-orang yang beriman. Dan tidak sedikit di kalangan orang-orang Medina, itu yang benci sama yang beriman dari kalangan Ansar. Karena mereka orang-orang munafik. Sekarang bagaimana kita mewujudkan cinta kepada orang-orang Ansar? Baca perjalanan hidup mereka. Pelajarin perjuangan mereka. Karena tak kenal maka tak sayang. Gimana antum akan cinta sama orang Ansar? Kalau antum gak kenal sama mereka. Padahal mereka punya hak cinta dari kita. Maka satu-satunya jalan untuk mencintai orang-orang Ansar adalah dengan mengkaji perjalanan hidup mereka. Setelah engkau tahu fulan, fulan, fulan, mungkin termasuk bentuk cinta, engkau kasih nama anakmu dengan nama orang-orang Ansar. Kasih apa nama anaknya? Umpamanya Sa'ad. Oh, kenapa engkau kasih nama Sa'ad? Ya, ingat sama Sa'ad bin Mu'ad. Ingat dengan Sa'ad bin Rabi'. Itu orang-orang Ansar yang berjuang dengan harta dan jiwanya demi tegaknya agama Allah ini. Siapa namamu? Usaid. Kenapa engkau kasih nama Usaid? Anakmu? Ya, ada sahabat Ansar yang namanya Usaid bin Khudair. Sampaikan perjuangan. Ini salah satu cara untuk mencintai mereka. Dan kita perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang manusia-manusia pilihan Allah yang Allah pilih untuk mendampingi utusannya. Siapa mereka? Para sahabat Nabi. Karena akan muncul orang-orang Syiah di masa sekarang ini yang berusaha untuk mengatakan sahabat-sahabat Nabi kafir semua. Subhanallah. Hanya beberapa gelintir yang gak kafir. Maka ingat, kalau ketemu orang benci sama orang-orang Ansar, berarti dia ada tanda-tanda kemunafikan dirinya. Barakallahu fikum. Nah, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda iman adalah mencintai Ansar. Tanda nifak atau orang munafik adalah membenci Ansar. Barakallahu fikum. Ini Nabi menjadikannya tanda. Jadi kalau tanda-tanda orang munafik yang umum itu yang kita ketahuin, idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia ingkar janji. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, ketika dia dikasih amanat dia berkhianat. Ternyata ada tanda lainnya. Jadi bukan hanya tanda lainnya. Nabi sebutkan di sini, cinta kepada orang-orang Ansar itu tanda keimanan, benci tanda kemunafikan. Maka kalau kita berbincang dengan seorang muslim, ngaku muslim, lalu mulai jelek-jelekin sahabat Nabi, orang-orang Ansar, maka antum hati-hati. Kayaknya ini bukan teman duduk yang harus antum temanin, cari teman yang lain. Kenapa? Karena takut antum termakan syubhat dia. Kerjaan orang-orang munafik itu adalah menebarkan syubhat, kerancuan. Sehingga orang yang awalnya cinta sama orang-orang Ansar jadi benci. Yang awalnya cinta sama Abu Bakar Siddiq jadi benci sama Abu Bakar. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Baik. Kita masuk ke pelajaran yang kelima. Nah. Hikmah kelima. Penerimaan kaum Ansar dan kesiapan mereka untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telatnya memeluk Islam kaumnya dan anak-anak pamannya, serta dulunya merupakan orang-orang yang jauh masuk Islam, adalah karena hikmah yang besar. Karena jikalau keluarganya dan kerabatnya segera beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, sungguh akan dikatakan bahwa mereka hanya kaum yang menginginkan kemegahan dan fanatik dengan Muhammad. Dengan cepatnya orang-orang jauh memeluk Islam dan rela memperjuangkannya serta berani memerangi orang yang menentangnya karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini menunjukkan bahwa itu semua atas dasar kebenaran yang nyata dan keyakinan yang mendarah daging serta pertolongan dari Allah untuk menghilangkan akhlak jahiliyah yang tidak mungkin bisa dikikis kecuali oleh yang menciptakan fitrah pertama dan dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Nah, faham gak dengan hikmah yang kelima ini? Ini berkaitan dengan kenapa kerabat-kerabat Nabi telat masuk Islamnya. Malah yang masuk Islam lebih dulu itu orang yang jauh gitu loh. Orang kampungnya gak masuk Islam. Ada yang masuk Islam, cuma gak banyak kan. Mayoritas gak masuk Islam. Tetangganya, pamannya, Bulahab yang gak masuk Islam. Kemudian tetangga-tetangganya, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Mereka pada gak masuk Islam. Jumlah mereka banyak sekali. Dan yang masuk Islam sedikit. Malahan ternyata yang masuk Islam yang dari jauh. Di sini ada hikmah. Apa hikmahnya? Pelajaran yang diambil, yang bisa diambil disebutkan di sini. Kalau yang masuk Islam itu orang kampung dia lebih dahulu, kerabat-kerabat Nabi alaihi salatu wasalam, maka akan muncul omongan, ya mereka memang dibuat-buatlah. Memang sudah ada konspirasi. Mereka ingin membanggakan diri mereka, maka mereka mengangkat satu orang untuk jadi nabi ya. Jadi ini cuma permainan aja. Itu kalau yang beriman orang kampungnya aja. Tapi ketika sebaliknya, orang kampungnya gak mau sama tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diusir. Siapa yang menerima? Orang-orang jauh, orang-orang Ansar. Menyediakan rumah mereka, menyediakan lahan mereka, membuka hati mereka. Ini sebuah bukti bahwa apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah sebuah kebenaran. Enggak ada urusannya sama kelompok, sama suku, sama etnis, enggak ada. Sehingga menunjukkan kebenaran Islam ini, dan tambah lagi, ini orang-orang jauh memerangi kerabatnya Nabi SAW. Perang Badar. Makanya ketika Perang Badar, ingat ketika, nanti kita akan bicara Perang Badar ya. Ketika muncul tiga tokoh orang-orang Quraisy ya. Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah ya. Mereka tiga orang muncul mau perang tanding. Ketika keluar tiga orang, keluarlah tiga pemuda dari barisan umat Islam. Ditanya sama mereka, kalian siapa? Kami pemuda-pemuda Ansor. Enggak, kita enggak mau sama kalian. Kita mau sama saudara-saudara kita. Makanya peperangan itu terjadi, akhirnya siapa yang keluar? Hamzah yang keluar. Ali yang keluar. Ubaidah bin Harith yang keluar. Kenapa? Karena mereka kerabat ini. Masalahnya kita bukan masalah fanatisme kepada suku, kepada etnis atau sekelompok. Makanya kalau ada yang berpandangan Islam itu agamanya bangsa Arab, dari mana kau katakan itu? Bilal orang kulit hitam dari Afrika. Termasuk yang awal masuk Islam. Bukan yang ikut-ikutan masuk Islam, enggak. Awal-awal masuk Islam malah dia. Maka masuk Islamnya orang-orang Ansar ini menguatkan bahwasanya Islam ini agama yang benar. Sehingga yang ikut adalah orang-orang yang terbuka mata hatinya, yang tidak fanatik kepada sebuah kelompok, pada sebuah etnis. Enggak. Tapi dia memang orang-orang yang melihat kebenaran. Oh subhanallah, bagaimana tradisi-tradisi jahiliyah itu bisa hilang kemudian jamaah dengan datangnya Nabi SAW dan masuk Islamnya orang-orang Ansar. Barakallahu fikum. Baik. Hikmah ke-6. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam nu'mar bihadza. Kita tidak diperintahkan melakukan ini ketika Abbas bin Ubadah bin Nudlah ingin melumpuhkan orang kafir dengan pedang. Menunjukkan bahwa agama ini sesuai dengan wahyu dan bukan didasari kepada pemikiran dan bukan pula insting. Oleh karena itu, kita harus disiplin dengan perintah syariat dan waspada dari mengikuti di belakang perasaan. Sebelum segala sesuatunya, kita tanyakan, hal umir Nabi Hadza, apakah kita diperintah dengan ini? Ini adalah ucapan, bahkan kaidah yang agung dalam berdakwah kepada Allah khususnya, dan lain pada umumnya. Dengan demikian, kita akan bebas dari bid'ah, kesalahan, dan kerusakan. Masya Allah. Naam jemaah. Ucapan Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah ketika dia minta izin sama Nabi SAW untuk melumpuhkan orang-orang kafir dengan pedang mereka di Mina ini. Setelah baiat, mereka kan udah baiat nih. Semangat untuk membela Nabi SAW membara. Tapi semangat aja gak cukup. Apa yang diperlukan? Ilmu. Sehingga ketika Abbas menawarkan hal itu, jawaban Nabi satu. Lam nu'mar bihadza. Belum ada wahyu untuk itu. Kita belum diperintahkan untuk berperang. Belum. Ini bukti bahwa agama kita ini bukan berdasarkan logika kita, insting kita, perasaan kita. Menurut saya bagus ini, menurutmu. Makanya menurut Abbas, memerangi orang-orang kafir ini kesempatan udah selesai. Kita habisin mereka selesai. Tapi karena belum diperintahkan, maka gak boleh. Dan ini menjadi kaidah kita dalam beramal sepertinya. Dalam dakwah, dalam amalan-amalan kita, ketika engkau hendak melangkah, melaksanakan sesuatu, maka tanya, apakah aku diperintahkan untuk melakukannya atau tidak? Mungkin ada orang yang gak suka dengan ucapan ini. Hal umir Nabi Hadza, kita disuruh enggak? Kalau enggak usah kerjain. Tapi ini baik, udahlah kalau bicara tapi itu baik. namanya baik ini relatif. Menurutmu baik, menurut Fulan gak baik. Makanya kalau kita lihat banyak hal yang menjadi perselisihan di antara umat, karena yang satu mengatakan baik, yang satu mengatakan tidak. Yang satu mengatakan bid'ah hasanah, yang satu mengatakan bid'ah dhalalah. Sehingga umat bingung. Terus Ustaz, solusinya udah, lihat. Kita diperintahkan atau tidak untuk mengamalkan itu. Enggak, ya udah daripada ribut, kita enggak usah. Enggak usah dikerjain. Dan ini akan menyelamatkan kita. Dalam perjalanan hidup kita, menyampaikan agama Allah ini, dan dalam perjalanan hidup kita, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada hal-hal yang memang mungkin menurut kita baik, tapi ternyata kita tidak diperintahkan untuk itu, lebih baik ditinggalkan. Hai batifillah, Anda rasa itu tema yang berkaitan dengan hikmah dari bai'ah Aqabah yang terjadi yang terjadi beberapa bulan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kemudian setelah itu terjadi hijrah. Jadi bai'atul Aqabah ini proses untuk hijrah. Yang kita kenal adalah hijrah. Sehingga kalender itu menggunakan kalender min hijratin Nabi SAW atau at-taqwim al-hijri. Namun proses hijrah itu ternyata ada proses lain yang dahsyat sekali, yang sejatinya kita perlu mengenang perjuangan para sahabat-sahabat Ansar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita mau lanjutkan atau kita masuk ke sesi tanya jawab kalau udah banyak pertanyaan? Pertanyaan sudah banyak, Ustaz. Siap. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Ustaz sekeluarga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Ana ukhti di Boyolali. Izin bertanya, Ustaz, afwan keluar topik. Nah. Ustaz, qadarullah saya memiliki orang tua yang berbeda agama. Bapak Muslim dan Ibu Katolik. Alhamdulillah saya Muslim. Alhamdulillah. Bapak saya memaksa Ibu untuk mu'alaf dan memaksa Ibu untuk memakai jilbab dengan alasan bukan karena Allah, namun gengsi karena sudah menyebarkan info bahwa Bapak berhasil mengajak Ibu mu'alaf. Dan semenjak menikah, Bapak Ana baru mulai sholat lagi bulan Februari kemarin, Ustadz. Bapak Ibu sudah menikah kurang lebih 35 tahun. Yang mau saya tanyakan, Ustadz, bagaimana saya menyikapinya, Ustadz? Mengingat saya menjadi Muslim bukan karena paksaan dan tanpa tuntunan dari orang tua, atas hidayah dan bantuan Allah. Semua saya berusaha belajar sendiri dari saya kecil, sehingga saya juga tidak mau memaksakan Ibu untuk mu'alaf, Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik, Ustadz. Wa fik wa barak, jemaah. Alhamdulillah, jemaah. Semoga ukhti yang bertanya ditetapkan hatinya di atas hidayah ini dan mati husnul khatimah. Di beberapa daerah itu memang kawin beda agama ini biasa. Bahkan kadang-kadang satu keluarga itu ada 3-4 agama. Lalu mereka menggambarkan ini sebagai bentuk keberagaman yang indah. Enggak, jemaah. Kita itu diperintahkan untuk mengajak orang jadi baik. Kita gak boleh mencampur adukkan agama. Mengatakan semua agama sama gak sama. Kalau semua agama sama, kenapa kok beda-beda? Karena memang berbeda. Dan agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Tapi bagaimana sikap kita? Yang pertama, seorang Muslim menikahin wanita ahlul kitab itu diperbolehkan. Seorang Muslim menikahin ahlu kitab, menikahin wanita Katolik, wanita dari Protestan, wanita dari Yahudi, itu boleh. Dengan catatan, itu perempuan baik-baik. Namun ada catatan lain yang perlu diperhatikan. Ini Muslim beneran. Dan niat dia menikah juga harus benar. Kalau dikatakan tadi ternyata bapaknya gak sholat selama ini, makanya dia menikahin wanita Nasrania itu atau Katolik itu, dasarnya mungkin sekedar cinta fisik atau yang lain. Gak ada dalam bayangannya mengajak dia untuk muslimah. Dan terbukti sang anak ini gak pernah dijalan Islam sama bapaknya. Alhamdulillah dia dapat hidayah. Maka ketika menikah tolong. Di antara yang perlu engkau perhatikan adalah agama dan akhlak orang tersebut. Apa sikap anak sekarang terhadap orang tua yang seperti ini? Yang pertama, kuatkan ayah. Kuatkan ayah dalam keimanannya. Duduk sama ayah. Baca Al-Quranul Karim. Sama artinya. Baca surat Al-Fatihah diulang-ulang sama artinya. Bacain surat-surat pendek juz amma sama artinya. Kuatkan keimanan ayah. Setelah itu, ayah udah kuat imannya, udah benar. Sekarang bagaimana ngajak ibu untuk beriman. Gak boleh memaksa orang untuk masuk Islam, gak boleh. La ikraha fiddin. Qatta bayyana rusydu minal ghayy. Jadi gak boleh kita memaksa orang lain untuk masuk Islam. Udah jelas kok mana yang benar dan mana yang salah. Maka sekarang yang harus dilakukan anak adalah sebagai bentuk kebaktian anti kepada ayah dan ibu anti adalah bagaimana menyampaikan agama Islam ini kepada ibu. Karena mungkin selama ini ibu gak tertarik untuk masuk Islam. Karena yang dia tahu suaminya muslim kayak gitu suaminya. Gak sholat mungkin. Sehingga sang ibu gak tertarik dengan Islam. 30 tahun lebih hidup dengan seorang muslim, ternyata gak ada pengaruh mamanya untuk keimanan dia. Maka sekarang perlu diperbaikin. Ajak ayah untuk bertobat, minta ampun sama Allah SWT. Kemudian duduk sama ibu, jelaskan keindahan Islam. Tidak bicara jilbab, walau memang dia belum muslim. Bicara tentang iman. Sampaikan kepada dia bahwasanya la ilaha illallah. Jelaskan kepada dia tentang prinsip atau teori Tuhan itu tiga, tiga itu satu. Itu adalah prinsip kesyirikan. Ya. Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas anak sekarang bukan memaksa. Tapi berdoa sambil merangkul ayah dan ibunya agar mereka jadi Islam yang benar. Ayah juga Islamnya benar dan ibu kalau bisa masuk Islam. Tapi kalau enggak, ya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin bertanya, saya saat ini hanya ada tabungan haji belum seberapa, tapi insyaallah cukup untuk membeli hewan kurban. Apakah dengan tabungan yang sudah saya niatkan untuk berhaji ini boleh saya gunakan dulu untuk saya membeli hewan kurban Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Bicara haji, haji itu untuk yang mampu. Kata Allah Azza wa Jal, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu untuk berangkat haji berangkat saja. Jadi wajib buat dia ketika dia mampu. Ketika enggak mampu, maka tidak wajib. Orang yang menabung ini berarti dia belum mampu memang sebenarnya. Namun dia punya keinginan untuk berangkat haji. Sebuah niat yang mulia sekali. Sebagai bukti bahwa dia memang niat, ya Allah. Cuma aku belum punya uang. Sekarang pertanyaannya, apakah dari tabungan itu boleh untuk berkorban? Boleh-boleh aja ketika dia mau berkorban. Tapi kalau dia mengatakan, enggak, anak takut nanti enggak cukup uangnya. Tafadhol. Engkau enggak usah korban. Lengkapin itu untuk daftar haji. Tapi kalau umpamanya enggak usah, insyaallah anak ada rezeki lainnya semoga ya dan anak sekarang mau berkorban silahkan. Karena sekarang engkau mampu berkorban tapi enggak mampu untuk berhaji. Jadi engkau punya uang, kalau dikatakan mampu berkorban, mampu aku punya uang. Tapi niatnya buat haji. Namun kan belum bisa daftar haji. Tapi kalau engkau sudah daftar haji, udah punya apa? Kursi ya. Ada kuota yang sudah engkau ambil, maka enggak usah diambil duitnya. Udah biar masuk sana. Kapan berangkat hajinya? Wallahu a'lam mungkin 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi atau 10 tahun lagi ikut antrian. Tapi kalau engkau punya uang yang enggak dimasukkan di sana dan engkau mungkin mau berkorban sekarang, ahlan wa sahlan. Insyaallah itu tidak mengurangi niatmu untuk berhaji. Apalagi memang engkau masih proses menabung untuk itu, jemaah. Namun kalau enggak, ingat jangan memberatkan diri. Tapi kalau engkau ternyata ngana beli motor kok usah kuat, masa beli hewan kurban enggak kuat. Ya kalau begitu ya silahkan kau beli hewan kurban dengan uang tabunganmu. Tapi kalau enggak, silahkan tetap uang itu untuk tabungan haji, jangan diganggu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, apakah halal atau haram bekerja di dinas koperasi dan UMKM, di mana tugasnya berhubungan langsung dengan para UMKM dan para pelaku koperasi, di mana koperasi ada yang sektor real, simpan pinjam syariah, dan simpan pinjam yang ada ribanya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau seorang bekerja yang berurusan dengan riba, yang bertanya tahu kerjaan dia ini berurusan sama riba apa tidak. Kalau berurusan dengan riba, maka dia berada dalam lingkaran laknat. Rasulullah SAW mengatakan atau menjelaskan, la'ana Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Yang dilaknat itu yang makan riba, yang memberi makan riba, yang mencatat, yang menjadi saksi. Engkau berada di bagian mana nih? Kalau pekerjaan itu sebenarnya pekerjaan riba, tapi mungkin ada sesuatu yang tidak riba. Namun kalau engkau berhubungan langsung dengan riba, maka engkau dapat bagian dosanya. Jamaah rahimakumullah, kita ini banyak meremehkan riba. Banyak juga yang mengatakan kalau enggak kerja riba, kerja di mana? Sehingga memang ada ungkapan seakan-akan enggak mungkin terlepas dari riba. Enggak, bisa terlepas dari riba. Maka kalau pertanyaannya halal atau haram, engkau yang bisa jawab. Kondisimu itu, engkau ada muamalah dengan riba atau tidak? Kalau engkau berada di sana, memudahkan riba itu untuk keluar ya, menarik riba dari orang. Engkau memberikan fasilitas riba, kemudian engkau mengambil riba dari orang, maka termasuk dalam laknat nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, semoga berkenan. Ada yang mengganjal di hati saya sudah sangat lama. Sampai sekarang. Saya punya anak laki-laki, tapi waktu masih umur 1 minggu diberikan sama adik almarhum suami saya tanpa seizin saya. Karena suami saya, maaf, sangat kurang baik dalam sifatnya. Dan saya tidak bisa berontak apapun. Yang mau saya tanyakan, bagaimana tanggung jawab saya di akhirat nanti? Apalagi saya bisa mengantarkan kakak-kakaknya ke masa depannya, tapi untuk yang satu ini saya tidak bisa ngapa-ngapain, dan maaf kurang beruntung nasibnya. Sedih kalau mengingat semuanya. Syukron. Barakallahu fikum. Ya, jadi anaknya itu dikasihkan ke pamannya. Kalau nggak salah seperti itu. Haibati fillah. Kalau bicara memberikan anak, kita punya anak, kemudian mau diasuh sama orang lain, nggak ada masalah sebenarnya. Asalkan engkau tahu siapa yang engkau titipin anak tersebut. Tugas ibu gimana sekarang? Anak itu sudah bersama pamannya. Apakah sudah tidak punya kekuasaan sama sekali? Tetap itu anaknya. Sehingga kita tetap berusaha untuk memberikan nasihat kepada dia. Kalau bicara dia kurang beruntung, dari sisi apa dia kurang beruntungnya? Karena anak ini sebenarnya tanggung jawab terbesar itulah tanggung jawab ayahnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi berkaitan dengan hal ini, ayah ini bertanggung jawab. Sehingga ketika terjadi perceraian, full tanggung jawabnya ayah ngasih nafkah sama anak, pendidikan anak. Ibu gimana? Ibu kalau gak kuat, kasihkan. Mamanya suaminya minta anaknya, fadl sudah bawa anaknya. Engkau didik, karena itu tanggung jawabmu. Karena secara hukum memang full tanggung jawabnya ayah. Istri alhamdulillah, itulah suami yang menikahkan ibu ini akhirnya diangkat menjadi istri yang punya anak-anak, yang dikasih tugas sama suami untuk merawat itu anak-anak tersebut. Tapi karena anak itu sudah dikasihkan kepada saudaranya suami, ya udah, yang bertanggung jawab adalah saudara suami. Akan tetapi Ibu kalau melihat itu anak terjebak dalam dosa, dalam kemungkaran, maka tugas kita adalah memberitahu. Walaupun itu sudah diberikan kepada mereka, tapi ingat nasabnya, sampaikan kepada anak itu. Anak nggak tahu ya, apakah anak itu tahu ibu sebagai ibunya. Sehingga kalau bicara adopsi anak, tolong difahamin, di dalam Islam boleh merawat anak orang, tapi nggak boleh merubah nasab anak orang. Ketika namanya umpamanya Umar bin Hasan, namanya Umar bin Hasan, lalu karena anak ambil anak, akhirnya anak ganti Umar bin Syafiq, haram hukumnya. Karena sampai hari kiamat, itu anak adalah anaknya Hasan dan bukan anaknya Syafiq. Kalau memang terjadi perubahan nama di anak tersebut, maka ibu perlu sampaikan kepada keluarga mereka. Tolong kasih tahu siapa bapaknya anak itu. Karena anak itu punya kewajiban berbakti kepada ayahnya. Punya kewajiban berbakti kepada ibunya. Sampai kapanpun dia tetap anaknya bapaknya, anaknya ibunya. Walaupun dirawat sama orang lain. Dan dia punya kewajiban berbakti juga sama orang yang merawat dia. Tapi gak sama dengan kebaktian kepada ayah bundanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana dengan kelompok pengajian yang mewajibkan baiat pada warganya, Ustadz? Nah, iya. Baiat itu kepada pemimpin negara. Baiat itu kepada pemimpin negara. Bukan kepada kelompok kajian, ya, kepada majelis taklim, kepada yayasan, kepada ormas. Tapi kepada pemimpin negara. Sehingga kalau kita lihat, di masa Nabi alaihissalam, orang-orang berbaiat kepada siapa? Berbaiat kepada Nabi alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kepada siapa orang-orang berbaiat? Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar meninggal dunia, berbaiat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dunia, mereka berbaiat kepada Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib, kemudian Hasan bin Ali, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Seperti itu. Jadi baiat itu pada hakikatnya kepada pemimpin negara yang dipilih. Kemudian rakyat wajib taat dan patuh dengan yang seperti itu. Adapun kalau sudah kelompok-kelompok membaiat, membaiat mereka yang hadir di majelis taklim itu, ini yang perlu ditinggalkan. Jadi kalau engkau bertemu dengan sebuah majelis, sebuah kelompok yang mengajak kepada kelompoknya, tinggalin. Tapi kalau dia mengajak kepada Allah dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, ikutin. Jadi kalau ana ngajak, ayo harus baiat sama Syafiq Rizal Basalamah, tinggalin udah. Ini gak benar berarti. Dia mengajak kepada dirinya, dia mengajak kepada kelompoknya, padahal Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, udu'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang-orang menuju jalan Tuhanmu. Bukan jalanmu, jalan Tuhanmu. Yang tentunya Nabi SAW menjadi tanda itu jalannya Allah SWT. Tapi kalau para ustaz, para tokoh masyarakat, ketika kita melihat dia sudah ngajak-ngajak baiat, tinggalkan. Karena baiat itu untuk pemimpin sebenarnya. Tapi bukan buat pemimpin kelompok jamaah-jamaah yang kemudian akan membuat di setiap daerah akan punya jamaah tersendiri, berbaiat sendiri. Dan ini termasuk yang memecah belah umat jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, ana mau tanya. Apakah kita bisa berlepas diri dari perbuatan mungkar orang lain ketika kita sudah pernah menasehati? Atau terus saja menasehati? Karena kalau di kantor ana sering diadakan meeting dan sering melewati waktu sholat. Tetapi mereka tetap lanjut ketika azan dan waktu sholat tiba. Ana sudah pernah memberikan masukan agar bisa dijeda dulu ketika waktu sholat tiba. Tetapi tetap tidak ada perubahan. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan ya mungkin. Yang disampaikan satu pertanyaan berkaitan dengan apakah tatkala kita sudah memberikan nasihat, menegur orang tersebut, kewajiban kita sudah gugur. Mengingkari kemungkaran itu, kalau terus terjadi, ya kita terus mengingkarinya. Terus memberikan nasihat, selama kita bisa dengan lisan kita. Namun kadangkala, kita perlu melihat situasi dan kondisi. Mami kita udah kasih tahu nih sekarang. Kayaknya nggak pas, nanti Ana cari waktu lain Ana kasih tahu dia. Dengan lisan, nggak mampu dengan lisan, hati kita tetap mengingkari. Berkaitan dengan rapat ya, yang kadang-kadang melewati waktu sholat. Ingat waktu sholat itu ada waktu sholat yang terbatas, yang sempit, ada yang luas. Kalau bicara sholat zuhur umpamanya, nih meeting waktu sholat zuhur sampai adzan, terus kita masih mau lanjutkan. Sebenarnya nggak ada masalah, asalkan catatannya nanti sholatnya semua berjamaah di masjid. Buat orang-orang yang lagi rapat ini, yang di kantor memang di kantor itu ada masjid, ada tempat sholat, ya udah, selama tidak keluar waktu sholat, umpamanya dilanjutkan sampai 00:30, nggak ada masalah. Tetap sholatnya berjamaah di masjid bersama-sama. Jadi memang waktu sholat itu Nabi Alaihissalam kadangkala beliau kalau ada sebab diundur, tapi tetap di waktu sholat. Seperti umpamanya sholat duhur. Pernah Bilal itu mau adzan, lagi panas terik. Kata Nabi Alaihissalam, tunggu Bilal. Padahal udah masuk waktu sholat. Kemudian ditunduk supaya dingin. Kalau panas kesian orang-orang gitu loh, datang ke masjid. Jadi menunda waktu sholat selama masih di dalam waktunya, bukan mengakhirkannya sampai waktu akhir, enggak. Selama masih di waktunya, kemudian ada sebabnya, lalu tetap dilaksanakan berjamaah, dan orang-orang adalah orang-orang yang mengagungkan sholat, enggak ada masalah. Tapi kalau mereka orang-orang yang memang meremehkan sholat, ini berbahaya. Mereka menunda, adalah sholat gampang lah. Enggak. Ini sesuatu yang agung yang harus kita kerjakan. Jadi mungkin seperti itu ya, Mbak. Berkaitan juga kadangkala dengan sholat isya ya di masjid, kadangkala ada kajian adzan nih, kok diundur sholatnya Ustaz? Kan tepat waktu. Nah, jadi tepat waktu itu nggak boleh keluar waktu. Dan berkaitan dengan sholat isya, Nabi Alaihissalam pernah mengundurnya, pernah mengakhirkannya. Bahkan beliau ingin mengakhirkan waktu isya itu ya, Mbak, sampai tengah malam. Cuma beliau takut memberatkan umatnya. Jadi alasannya takut memberatkan umatnya. Kalau tidak memberatkan umat, ya boleh kalau kita sekali-kali umpamanya. Ketika pengajian adzan isya, kita adzan. Tapi kita lanjut kajian. Nanti supaya kita masih terhitung dapat pahala sholat. Orang yang nunggu sholat itu, ini khususnya di masjid nunggu sholat ya, tetap dapat pahala sholat. Selama sholat itu belum didirikan. Setelah selesai kajian, mulai selesai jam 8 malam, sholat isya, gak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, saya pernah membuat grup di WA dengan maksud untuk share kajian atau ilmu agama, namun malah jadi tempat gibah. Sudah saya beri peringatan atau masukan agar tidak melakukan itu, namun masih juga dilakukan. Saya harus bagaimana lagi Ustadz, keluar dari grup atau menghapus grup itu? Barakallahu fikum. Ya jemaah, majelis-majelis, tempat-tempat kumpul itu ya kadangkala sulit terhindar dari dosa. Makanya perlu adanya watawasau bilhaq, watawasau bisabar. Perlu adanya doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kadang-kadang ada omongan-omongan yang enggak disengaja, ya omongan-omongan yang seharusnya enggak diucapin, itu ada di majelis tersebut. Baik, sekarang anti yang bikin grup. Ternyata grup itu jadi ajang ghibah. Mana yang harus dilakukan? Yang pertama, anti tegur. Tapi kalau menegur, jangan di grup, di japri. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ngomongin fulan fulana ya, anti tegur dia secara japri, mohon maaf ya. Soalnya kalau anti tegur di grup itu termasuk menegur di depan orang banyak, dan kita tahu adab ngasih tahu orang itu jangan di depan orang. Orang itu nggak mau dilecehkan kalau kasih tahu di depan orang, maka anti japri. Baik, japri nggak didengerin, ya udahlah, Nanti mungkin kasih nasihat umum, ingatkan kembali ya, grup ini mohon dijaga kehormatannya ya, kita ingin dapat pahala seperti itu. Tapi nasihat Japri, setelah dilihat, setelah berjalan waktu, kok masih ada orang-orang yang tadi suka ribain, bikin peraturan. Nanti admin punya hak umpamanya untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak taat sama aturan yang ada. Dengan harapan ini membatasi ruang gerak mereka untuk berbuat dosa. Jadi aturan dibuat untuk paling tidak mengontrol mereka. Ya, kalau itu sudah dibuat, nanti bisa putuskan fulan, dikeluarkan. Oh, nanti fulan akan bikin grup sendiri. Ya, kadang-kadang terjadi. Ya. Jadi udah dikeluarkan dari grup ini, bikin grup tantangan. Ya, kayak gitu. Ya udahlah, tugas kita itu jemaah, menyampaikan dengan cara yang baik. Dia terima atau tidak, itu urusan lain. Tapi kalau antum mau menghapus grup itu, mereka akan bikin grup lain. Mungkin keberadaan anti di sana masih bermanfaat, masih bisa untuk share kajian. Walaupun tadi tetap ada hal-hal yang perlu diluruskan, ana rasa nggak perlu dibuang grup itu dan nanti nggak perlu keluar dari grup tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bersahabat dari SMA dengan seseorang yang beragama Buddha. Saya sering berdoa agar dia menjemput rahmat Allah untuk memeluk Islam. Saya beberapa kali suka bercanda sambil mengajak teman saya untuk masuk Islam. Karena teman saya juga sepertinya tidak keberatan menikah dan berganti agama seperti calonnya. Bagaimana Ustadz sebagai seorang sahabat, batasan saya untuk mendakwahinya? Nah, jemaah. Ya, berkaitan dengan bersahabat ya. Rasulullah SAW mengatakan, La tusahib illa mu'minan. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Sahabat yang dekat ya. Tempat kita berbagi kasih ya, curhat sama dia. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kalau sekedar kawan ya, ahlan wa sahlan. Namun kalau sekarang ana menemani dia, bersahabat dengan dia dengan harapan dia masuk Islam. Maka engkau perlu mendakwain dia. Tunjukkan keindahan Islam. Sampaikan kepada dia kecintaanmu terhadap hidayah ini untuk diri dia. Bikin dia faham tentang agama Islam ini. Dan jangan berhenti berdakwah. Kalau bicara sampai apa batasannya, ya sampai kapanpun kita mendakwain orang itu masuk Islam. Sampai paman Nabi SAW kita tahu bagaimana Abu Talib. Sampai mau mati pun didatengin sama Nabi SAW, dia dakwain untuk masuk Islam. Sehingga kau sebagai seorang sahabat, ya paling tidak tadi mendakwain dia, kasih buku sama dia. Coba kau baca tentang Islam ini. Karena kadang-kadang ada orang berpindah agama karena menikah. Ada yang seperti itu. Dia gak keberatan untuk pindah agama karena menikah. Alhamdulillah dia mau pindah agama, mau masuk Islam. Tapi hendaklah masuk Islamnya itu berdasarkan ilmu dan keyakinan. Kalau tidak, ada orang yang masuk Islam ketika pernikahan, setelah akad nikah, dia cuma sekedar legalitas aja Islam dia. Tapi dia tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana tobat seorang wanita yang masih bersuami, berzina dengan suami orang yang bukan muslim? Syukron. Ahibati fillah. Berkaitan dengan zina. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Pergaulan bebas, campur baru antara laki-laki sama perempuan. Di tempat kerja, di kantor, di kendaraan. Ini semua berpotensi membuat orang itu berzina. Berapa banyak terjadi perselingkuhan karena kawan kantor, kawan kerja. Ya udah biasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu merubah konsep hidup ini untuk menciptakan masyarakat yang bersih dari perzinaan. Kalau di Jakarta aja sudah ada yang namanya apa ya, komuter apa yang khusus perempuan? Iya, komuter lain ada yang khusus perempuan ya, busway juga ada yang khusus perempuan, tempat perempuan dihususin. Mereka udah sadar, nggak boleh dikumpulin ini. Ketika dikumpulkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tadi disebutkan nih, perempuan berzina sama suami orang non-muslim. Bagaimana dia bertobat? Maka hendaklah dia menyesalin perbuatan dia. Meninggalkan perbuatan itu. Dan bertekad untuk tidak mengulangi. Plus jauhi tempat-tempat yang menyebabkan dia terjebak dalam zina tersebut. Karena ada orang yang berada di satu tempat, dia berzina sama kawan dia, ya dia mau menyelamatkan diri di sana, lingkungannya lingkungan zina. Ingat seorang yang membunuh 100 orang, ketika hidup di kampung yang gak baik, kalau ingin engkau sempurna tobatnya, tinggalkan tempat tersebut. Dan engkau gak perlu cerita sama suamimu, kalau engkau pernah berzina gak perlu. Engkau perlu cerita sama Allah SWT. Allah sudah tahu dengan apa yang kau kerjakan. Dan mohon ampun sama Allah, perbanyak amal soleh, layani suamimu dengan baik, hindari tempat-tempat yang membuatmu akhirnya berzina, dan hindari perbuatan-perbuatan, melihat, memandang laki-laki, yang menyebabkan akhirnya engkau terjebak dalam perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya uang 1 juta untuk biaya hidup 10 hari. Kalau saya sedekahkan 500 ribu, nanti bingung untuk biaya makan 5 hari ke depan. Bagaimana Ustadz supaya saya ikhlas sedekah sebagian dari uang yang saya miliki? Apa doanya? Barakallahu fikum. Naam jemaah. Subhanallah, yang pertama, duit 1 juta itu bisa jadi sehari habis. Sehari bisa. Kita kalau bicara matematika, 1 juta buat 10 hari. Berarti 1 hari 100 ribu. Tapi bisa jadi 1 juta sehari habis. Allah kasihkan kepadamu penyakit, hari itu uang itu untuk berobat dan habis. Mungkin apa tidak? Mungkin. Ada orang yang punya tabungan 70 juta, dia berpikir buat ini, buat itu, ternyata Allah berikan penyakit kepada dia, 70 juta untuk biaya berobat dia. Habis. Gimana sekarang supaya kita itu mau sodako? Ikhlas bersodako. Yang pertama yakin, yang kasih duit Allah. Yang kasih rezeki Allah. Kemudian Allah nyuruh kita bersodako, berbagi. Lalu Allah janji akan kasih ganti buat kita. Maka kalau tadi disebutkan 100 ribu, aku mau sedekah 500 ribu, berarti kan 5 hari gak makan, 5 hari kau makan, tinggal diatur makanmu. Kalau biasanya 100 ribu, ana akan makan dengan 50 ribu. Dan bicara 10 awal Dzulhijjah, ana akan puasa. Puasa sehari berbuka. Udah cukup tuh. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu keyakinan kita jamaah dengan Allah SWT, dan hitungan matematika tetap dihitung, tapi tetap ada hitungan-hitungan yang bisa kita tadi dengan berpuasa ya. Anak biasanya makan 100 ribu, enggak lah sekarang anak makan 50 ribu, anak mungkin bisa makan 30 ribu. Ada orang yang gajinya 30 ribu sehari, satu keluarga makan. Kok bisa? Coba dipelajari. Bicara doa, minta sama Allah SWT. Allahumma, inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan kehormatan diri, dan kecukupan dalam rezeki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, akhir-akhir ini saya sering banget futur di mana ibadah-ibadah sesuai sunnah mulai malas dan bahkan ibadah wajib pun seperti sholat sering saya tunda. Allah. Bagaimana cara mengatasinya Ustaz agar ana tidak futur lagi dan semoga ana bisa istiqomah di jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Apa penyebab orang itu jadi malas beribadah? Ada banyak faktor. Tapi faktor yang paling utama adalah dosa. Maka tugas kita tatkala mulai futur adalah memperbanyak istighfar. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bagaimana dosa itu berpotensi membuat hati jadi hitam dan tertutup. Ada noktah-noktah hitam dengan dosa yang dikerjakan. Dan itu yang melemahkan hati. Kalau kita bicara jantung nih, ketika orang suka makan kolesterol, lemak, macam-macam, akhirnya peredaran darah itu kadangkala tersumbat. Orang jadi malas. Yang menyebabkan penyumbatan terjadi di jantung kita adalah dosa-dosa kita. Maka buat teman-teman yang futur adalah beristighfar, bertobat kepada Allah SWT. Berbanyak istighfar, duduk. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan, wa innahu la yughanu aw yughanu ala qalbi. Hatiku itu kadangkala ada seperti awannya gitu jawab. Fa astaghfirullah, kau istighfar sama Allah, hilang tuh awan-awan itu. Akan dalam kau banyak-banyak istighfar. Sehingga nokta-nokta hitam itu hilang di hatimu. Dan perbanyak zikir. Dan lihat. Apa engkau jadi futur karena kawanmu? Atau karena ambisimu? Atau karena apa? Orang kalau udah tahu sebabnya, insya Allah obatnya ketahuan. Maka nasihat ana banyak-banyak istighfar, kumpul sama orang-orang baik, baca Quran, dan dawamkan baca Quran. Apalagi tadi dikatakan yang wajib sudah mulai ditunda, ini sangat berbahaya sekali. Kalau yang sunnah ditinggalkan, dia masih jaga yang wajib. Tapi kalau yang wajib sudah mulai ditunda, nanti bisa ditinggalkan sama dia ketika hatinya semakin pekat, hitam, karena dosa-dosa yang dia lakukan. Dan sekali lagi dosa itu kadang-kadang bukan dosa raga kita, bukan dosa mata kita, ada dosa hati kita. Seperti berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.